desaknya nafas berat bagi si kecil. Terbawa arus melodi nasibnya, titik titik palu iri doanya tanpa dia. Tak kunjung jadi besar apabila ada orang berbagi rasa bagaikan tetes embun penyejuk jiwa. Nafas berat banget.